ya at-taufiq was-sadad, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq sehingga kita mungkin masuk kepada acara inti karena qadarullah Bapak Haji Njom belum datang, berhalangan untuk memberikan sambutan, sehingga kita langsung masuk kepada materi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ashkari Hafidhullah Ta'ala. Falyatafaddal ma'juran mashkura.